dan mencari jalan supaya sampai kepada yang disembahnya itu. Kalau sudah tamakkun, sudah mendalam, fatah futihalau babul insi bil khalwah wal wihdah wal amakinil khaliyah. Hari lainnya, kalau sudah dibuka hati ke sana, bertukar keinginan. Kalau dulunya ingin ramai-ramai, nah sekarang ini khalawah yang dia senang, seni-suni, sendiri-sendiri, tempat-tempat yang sepi. Orang takut kesepian, dia senang sepi. Sepi dari manusia, tapi dia ramai dengan Allah dan dengan malaikat. Tahdau fil aswat wal harakah. Tenang suara, tenang gerak. Tidak ada yang lebih setuju sukainya daripada itu. Sebab kekuatan terletak dalam hatinya dan dalam iradatnya, dalam kemauannya. Tertutup pintu-pintu yang lain yang akan memisahkannya daripada cita-citanya tadi, yang akan memecah kepada hatinya. Senang hatinya sendiri, kacau pikirannya, duduk beramai-ramai, karena yang dibicarakan dalam beramai tadi cuma hal dunia. Lama-lama ditutup, dibuka pintu tadi oleh Tuhan, terasa halawatul ibadah, manisnya ibadah, sehingga dia tidak merasa kenyang-kenyang dengan itu. Mukanya kelihatan nur, cahaya. Alam ini lapang dirinya. Dia tidak merasa benci kepada orang lain. Kalau ada melihat orang yang belum matang keimanannya, dia tidak benci, dia cuma berdoa, Allah maghfirlah, ampunilah sian meskipun Allah maghfirlah warhamu wa'afi wa'af'anu, itu didoakan untuk orang yang telah meninggal. Tapi juga dia pakai doa itu melihat orang-orang yang belum mendapat petunjuk itu. Nabi Muhammad sendiri pernah mendoakan, Allah maghfir li qawmi, Allah maghfir li qawmi fi innahum la ya'lamun. Ya Tuhanku, ampunilah dosa kaumku karena mereka belum tahu. Jadi tuan-tuan yang terhormat, orang yang begini telah merasa lantak kepuasan, kesenangan yang lebih daripada kesenangan main-main dalam dunia ini menuruti syahwat. Cobalah, saya muda akan kaji pemuda-pemuda yang sedang naik nafsunya melihat perempuan cantik misalnya, hatinya tertarik, perempuan itu pun merayu, lalu dia mengerjakan pekerjaan yang melepaskan nafsunya. Sesudah itu nanti dia menyesal. Sesudah dapat bahaya dari kehidupan itu, dia menyesal. Dunia ini seperti orang haus minum air, tapi air ini minum air laut, tambah diminum tambah haus. Jadi dibuka hatilah, dibukakan kemanisan ibadat, sehingga dia tidak bisa kenyang-kenyang dari ibadat. Dia rasakan kepuasan, ketentraman hati, berlipat ganda daripada kepuasan karena menuntut permainan dunia dan mencapai syahwat. Sehingga orang itu apabila dia masuk kepada sembahyang, dia ingin biarlah terus saja sembahyang. Kemudian itu dibuka lagi, satu dibuka, dua buka, yang ketiga merasa manis mendengarkan kalamullah. Idza tuliyat alaihi ayatuna zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau dibacakan kepada mereka itu ayat kami, kata Tuhan, bertambah imannya, dan dia bertambah tawakal kepada